Lagunya Mabok Janda. Kenapa harus janda? Hujan. Karena apa? Enak. Tahu aja. Mabok Janda buat semuanya. Hujan loh ini sayang. Nanti masuk angin. Gak apa-apa. Sudah mabuk minuman, ditambah lagi judi. Masih saja kakak tergoda janda kembar. Tak sudi ku tak sudi. Sudah banyak buktinya, suami mabuk janda. Lupa kasih sayang, juga tak pulang. Buat terobongan klinik ini yang masih. Barat-barat nombor ini masih. Spesial buat Tamah Eti ya. Stop.